Ya, kemudian ke penanya berikutnya, yaitu beliau menanyakan, Ustadz, apa syariat tentang memberi kapas pada jenazah yang habis dimandikan dan kapasnya diberi kayu cendana? Sekali lagi, apa syariat tentang memberi kapas pada jenazah yang habis dimandikan dan kapasnya diberikan kayu cendana? Kepada Ustadz Saifuddin, dan juga mungkin berkaitan dengan masih seputar jenazah, apakah boleh wanita mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Sekali lagi, apakah boleh bagi wanita untuk mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Pertanyaan ini dari 08527264 sekian. Dan kepada Ustaz Saifuddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang masalah meletakkan kapas atau apa namanya kayu cendana ya untuk pewangian pada mayit, maka wallahu taala a'lam bissawab. Kalau memang dibutuhkan maka tidak mengapa. Ketika itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ya, sehingga bisa menghilangkan bau mungkin yang muncul dari mayit tersebut. Maka insya Allah tidak mengapa. Hanya saja kalau itu menjadi suatu syariat tentunya tidak sebatas ilmu yang sampai kepada kita, kita tidak tahu ya. Adanya disyariatkan secara hukum syariat tentang masalah itu. Namun ketika maksudnya adalah lain, bukan sebagai syariat tetapi dalam rangka untuk menghilangkan bau misalnya. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa insya Allah untuk menggunakan kapas atau menggunakan sesuatu yang wangi ya, dengan maksud supaya tidak mengganggu baunya kalau memang itu mayat yang mungkin ya, ada penyakit yang sehingga membuat orang akan tidak suka dengan baunya. Nah, akan terganggu dengan baunya. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun masalah mengiringi jenazah, maka disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah ya, bahwasanya tidak diperbolehkan. Ketika Lajnah Daimah, para ulama di dalam Lajnah Daimah ditanyakan tentang masalah bolehkah seorang wanita menyolati bersama laki-laki menyolati mayit, maka dijawab oleh mereka bahwasanya ibadah pada asalnya, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada dasarnya sifatnya adalah umum untuk laki-laki dan untuk perempuan, sampai ada dalil yang mengkhususkan bahwa ini khusus laki-laki atau ini khusus perempuan. Selama tidak ada pengkhususan, maka boleh ya laki-laki ataupun perempuan untuk melakukannya. Dan sholat jenazah ini termasuk ibadah yang Allah syariatkan ya, dan di sini tidak ada pengkhususan laki-laki. Nah, hanya saja seringnya yang melakukan adalah laki-laki karena perempuan itu banyaknya di rumah, karena perempuan tentunya lebih banyak di rumah ya. Nah, sehingga yang sering yang melakukannya adalah laki-laki. Tapi kalau ternyata misalnya dia kebetulan misalnya berada di masjid misalnya ya, yang di sana ada sholat jenazah, maka tidak mengapa bagi dia untuk melakukan sholat jenazah bersama dengan kaum laki-laki ya. Nah, dan juga datang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha ya, yang memerintahkan memerintah meninggalnya Sa'ad bin Waqqas, ya, memerintahkan untuk dibawakan jenazahnya untuk dia salati. Nah, dan tidak ada sahabat yang mengingkari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan boleh untuk menyolati salat jenazah, bahkan di sini dia bersendirian. Dia meminta untuk didatangkan jenazahnya untuk dia salat. Nah, ya. Hanya saja dikatakan di situ, ya, kalau seandainya ya, di dalam fatwa tersebut, apabila mereka sholat jenazah bersama laki-laki, tentunya shaf mereka di belakang shafnya laki-laki. Ya. Nah, dan dikatakan dalam fatwa la jenada ilma juga, wa thabata aydan annahunna sallayna ala nabi s.a.w. kama salla alaihi ar-rijal. Itu pula ketika wafatnya Rasulullah s.a.w. Itu seluruh kaum muslimin, kaum muslimah seluruhnya menyolati, bahkan mereka sholatnya sendiri-sendiri, satu-satu. Nah, ketika wafatnya Rasulullah SAW, mereka ingin menyolati, semuanya menyolati Rasulullah SAW, dan setiap orang menyolati sendiri-sendiri. Di sini tentunya ada perempuan, dan para sahabat tidak melarangnya. Ya. Namun dikatakan, lakinnahunna la yushi'anna. Nah, al-janaiz. Aula yusi'na al-janaiz lidafni linahi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Hanya saja tidak boleh bagi mereka untuk ikut mengiringi jenazah sampai dikuburkan, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kalau mengiringi jenazah, nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan untuk mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Nah, seperti ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab.